فإن من جدك الدنيا وضارتها ومن علومك علم الأحياء قال يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا نفس لا تقنطي من صلاة عزمت إن الكبائر في الغفران كاللامم لعل رحمة رب حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم والآل والصحب ثم تبعين لهم أهل التقى والنقى في الحلم والكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Alhamdulillah telah sama-sama kita membaca salawat burdah. Semoga pembacaan salawat ini menambah kecintaan kita kepada Rasulullah SAW dan juga mudah-mudahan kita berharap di yaumul kiamah nanti kita mendapatkan sapaatul ujma dari beliau Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang kami hormati, selanjutnya mari kita dengarkan pembahasan kitab fikih Safinatun Najah. Yang sudah memegang kitab silahkan dibuka pembahasan tentang wudu dan akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Bapak Ustaz Ahmad Zarkasi LC. Kepada Al-Mukarram Bapak Ustaz Ahmad Zarkasi LC, waktu dan tempat kami persilahkan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin amma ba'din. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Faslun furudhul wudu'i sittatun. Faslun furudhul wudu'i sittatun. Fasal ini membahas tentang fardu-fardu wudu, yaitu ada 6 perkara. Udah ketemu belum? Jadi fardu wudu ini kita udah berapa bulan baru nyampe wudu ngajinya gitu. Udah dari sebelum lebaran kita ngaji. Halaman 3, fardul wudu'i, furudul wudu'i sittatun. Fardu-fardu wudu ada 6 perkara. Jadi yang disebut fardu wudu ini maksudnya hal-hal yang wajib atau bahasa lain disebut rukun wudu. Jadi rukun itu sesuatu yang tidak boleh tidak. Harus dikerjakan. Kalau tidak dikerjakan, wudunya tidak sah, begitu. Jadi ada, ini kan yang namanya fikih ini kerjaan zahir gitu ya. Jadi maksudnya dalam hal ibadah tidak hanya memperhatikan keikhlasan niat, tapi ibadah juga harus memperhatikan kesesuaian dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu maksudnya. Jadi kan ada nih anak sekarang yang modelnya belum gak usah lah pakai fikih-fikihan gitu. Yang penting mah hati ikhlas, betul kan gitu. Ya Allah yang nyuruh kita untuk pakai hati ikhlas, Allah juga nyuruh kita buat ibadahnya sesuai dengan ajaran Nabi, begitu. Jadi jangan ikhlas kagak, sesuai dengan ajaran Nabi juga enggak kan gitu. Itu kan anak-anak begitu alasannya begitu modelnya, begitu. Enggak, enggak usah sholat lah. Yang penting kan hati kita zikir terus kepada Allah, perbuatan kita baik kan gitu. Allah yang nyuruh kita berbuat baik, Allah juga nyuruh kita buat sholat, begitu. Jadi bukan cuman perkara batin, tapi juga perkara zahir. Jadi wudu untuk dikatakan sah minimal ngerjain 6 hal ini. Jadi kalau 6 hal ini enggak dikerjain, wudunya tidak sah. Jadi ada namanya fardu wudu, yaitu rukun wudu, tapi di luar ini ada namanya sunnah wudu. Sunnah wudu itu kayak kumur-kumur tuh, sunnah wudu tuh. Jadi kalau orang wudu enggak pakai kumur-kumur, wudunya sah. Sunnah wudu ngadep kiblat itu juga sunnah, enggak ngadep kiblat sah wudunya. Sunnah wudu apalagi membersihkan hidung itu sunnah. Baca bismillah itu juga sunnah. Jadi beda sunnah wudu dengan fardu wudu. Fardu wudu itu rukun, harus mau enggak mau harus begini. Dan ini ada 6 yang fardu, yang wajib. Nah, karena yang wajib ini ada 6, maka kalau kita dalam kondisi yang tidak mungkin melakukan perilaku wudu secara sempurna, maka cukup yang 6 ini aja. Atau dalam kondisi airnya kurang banyak misalnya. Atau yang paling sering tuh kalau kita wudu di tempat umum, di masjid mall biasanya kan ya, waktu sholatnya udah mepet, yang ngantri tempat wudu banyak, keran wudunya sih ada 10, cuman yang nyala 2 doang kan gitu. Biasanya kan begitu tuh di mall. Pejumatan nih, imam udah naik mimbar, yang ngantri 200 orang, itu keran yang nyala cuman 2 doang gitu. Nah, maka gak usah repot-repot, enggak usah pakai 3 kali, cukup yang 6 ini nih. 6 perkara ini yang mesti dikerjain, karena ini bentuk minimalnya. Untuk dikatakan sah minimal 6 ini. Furudul wudu isittatun, ada 6 perkara. Al-awwalu yang pertama, an-niyah. Yang pertama niat. Niat ini penting. Niat itu kata ulama, qasdu syai'i muqtaranan bi fi'lihi. Qasdu syai'i muqtaranan bi fi'li, itu namanya niat. Menyengaja melakukan sesuatu, dan penyengajaan itu dibarengi dengan perbuatan ibadah tersebut. Jadi dalam hati meniatkan sengaja untuk wudu. Penyengajaan untuk wudu yang ada dalam hati ini berbarengan dengan bagian pertama wudu, yaitu basuh muka. Itu namanya niat. Jadi niat itu muqtaranan bi fi'lihi. Kalau orang dari rumah ke masjid emang benar niatnya wudu, tapi itu namanya bukan niat, namanya azam. Jadi kepengenan yang tidak berbarengan dengan perbuatannya itu namanya azam. Dalam mazhab Syafi'i niat itu rukun, bukan cuma soal wudu tapi sholat juga. Maka yang namanya niat itu harus nempel sama kerjaannya. Makanya kalau orang Syafi'i niatnya takbir, Allah pas lagi takbir usolli fardhu. Kalau kata imam, ada imam namanya Imam Al-Juwayni, Imam Al-Haramain. Imam Al-Muharramain Abul Ma'ali Al-Juwaini membolehkan orang niat sholat sebelum takbir. Cuman syaratnya tidak boleh pisah. Jadi habis usolli langsung takbir. Gitu. Untuk orang yang rada susah. Kalau lagi takbir gitu. Allah lagi takbir, mulutnya takbir, hatinya niat. Gitu. Di lagi wudu juga sama. Basuhan pertama muka itu sambil niat. Kenapa harus niat? Karena pertama ada hadis Nabi Muhammad SAW yang mengatakan innamal a'malu binniyat wa innamalikulli imri'in manawa. Ini penting nih. Ini hadis Nabi Muhammad kandungannya banyak. Jadi kata Nabi Muhammad segala sesuatu tergantung dengan niatnya. Dan setiap orang, setiap kita akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatin. Sesuai dengan apa yang dia niatin. Maka karena ibadah wudu ini punya kemiripan untuk pekerjaan lain. Karena praktek wudu kan basuh muka, tangan, pala, kaki itu. Praktek itu kan bisa dilakukan oleh orang-orang yang tidak wudu. Maka untuk membedakan mana orang wudu, mana orang bukan wudu, yang wudu harus pakai niat supaya dapat itu gugur kewajiban. Dan orang wudu ada tiga. Pertama ada orang yang normal, kayak kita. Saya nggak tahu normal semua kan di sini gitu. Maksudnya normal tuh tidak punya penyakit yang hadasnya keluar terus-terusan. Pertama ada orang yang normal, sehat. Kedua ada orang yang udah wudu, mau wudu lagi. Yang ketiga ada orang sakit. Orang sakit yang hadasnya terus-terusan keluar. Kayak orang yang beser, tahu beser? Orang beser, terus apa lagi? Orang yang hadasnya terus-terusan keluar, perempuan yang darahnya terus-terusan keluar, istihadhah. Atau orang tua yang kotorannya udah gak bisa misah, pakai kateter. Tapi kan tetap wajib sholat. Nah, tiga orang ini niatnya beda-beda. Niatnya beda-beda. Kalau orang sehat biasa, gak ada yang dikhawatirin, niatnya nawaitul wudu'a lirafil hadas. Saya niat wudu untuk mengangkat hadas gitu. Tapi kalau orang yang lagi beser, yang kentut terus-terusan atau buang air terus-terusan, kan gak mungkin niatnya mengangkat hadas. Karena hadasnya gak pernah terangkat. Maka wudu bagi orang yang hadas ini, yang beser terus-terusan, ini niatnya bukan lirafil hadas, tapi niatnya listibahati sholat. Maka itu kita tergantung, kita dapat apa yang kita kerjain itu tergantung niatnya. Kalau ada orang yang sakit terus-terusan beser tapi niatnya lirafil hadas, kan jadi kagak benar. Karena hadasnya gak pernah terangkat. Tapi kalau orang yang sehat normal niatnya lirafil hadas, benar. Karena hadasnya terangkat dengan wudu. Habis wudu kan gak hadas lagi. Tapi orang yang darahnya terus-terusan keluar. Begitu. Kemudian apalagi orang yang beser. Niat lirafil hadas tuh jadi kagak benar. Kenapa? Karena hadasnya tidak pernah berhenti. Maka orang ini niatnya bukan lirafil hadas. Tapi listibahati sholat. Nawaitul wudu'a listibahati as-salah. Kalau orang yang udah punya wudu mau wudu lagi, niatnya gimana? Niatnya juga enggak mungkin lirafil hadas karena hadasnya udah keangkat, pakai wudu yang pertama. Maka diajarkan oleh Imam Nawawi Banten nih, niatnya cukup ada'an lil wudu'i. Nawaitu ada'an lil wudu atau nawaitu fardul wudu. Begitu. Jadi niatnya ada'an lil wudu. Saya niat ngerjain wudu gitu doang, bukan untuk mengangkat hadas. Emang kalau dia niat ngangkat hadas, wudunya jadi kagak sah. Kan orang itu mendapatkan ibadah sesuai dengan apa yang dia niatin. Kalau dia niatin li rafil hadas, padahal hadasnya kagak pernah terangkat, kan wudu jadi sia-sia. Makanya wudunya jangan niat li rafil hadas, niatnya listibahati sholat, biar boleh sholat. Begitu. Kalau enggak bisa pakai bahasa Indonesia, bahasa Arab, bahasa Indonesia aja. Saya kalau ngajarin niat nyuruhnya pakai bahasa Indonesia dalam hati aja. Karena kalau pakai bahasa Arab banyak orang yang kagak bisa, terus apa namanya rada bingung juga dia. Nawaitul wudu'a bedain li rafil hadas sama listibahati shalah. Pokoknya kalau kita orangnya sehat, normal, niat dalam hati, saya niat wudu untuk ngangkat hadas kecil lillahi ta'ala, beres. Saya lagi apa namanya, nadangin air, kemudian pas nemplokin ke muka, tahan sebentar, saya niat wudu untuk ngangkat hadas kecil lillahi ta'ala. Udah terusin, begitu. Jadi ditahan dulu sebentar buat niat, gitu. Atau sambil basuh juga gak apa-apa. Jadi pas nempel nawa itu terusannya sambil basuh untuk angga juga enggak ada masalah. Jadi yang penting bahwa niat itu sesuai dengan maksudnya. Kita buat ngangkat hadas, ya buat ngangkat hadas lah. Maka orang yang hadasnya tidak terangkat, niatnya listibahati sholat. Orang yang hadasnya sudah terangkat, dia habis maghrib wudu, sebelum maghrib dia wudu. Setelah sholat maghrib dia zikir, dia baca Quran terus. Kalau orang kampung biasanya habis maghrib sholat awabin, ya sholat awabin. Orang salafi bilangnya sholat awabin itu bid'ah. Tahu gak sholat awabin? Sholat 6 rakaat habis maghrib, 6 rakaat antara maghrib isya, itu dalam Nihayatul Zain disebutkan begitu sholat awabin. Tapi kalau kata orang salafi itu sholat awabin bid'ah katanya gitu. Nabi Muhammad gak pernah ngerjain katanya. Habis sholat awabin, beres zikir, kemudian datang waktu isya nih, dia mau wudu lagi, hadasnya kan gak terangkat, gak ada yang batal tuh. Maka kalau dia mau wudu lagi nih, namanya wudunya tajdid, pembaharuan wudu. Maka niatnya jangan apa namanya, jangan lirofil hadas, niatnya ada al wudu. Supaya apa niat ada al-wudu atau ada an-lil-wudu? Supaya dapat pahala sunnah wudu. Karena kalau dia niatnya lirafil hadas, jadi kagak, bahasanya jadi kagak aci kan gitu. Malaikat yang nyatet bingung, hadas lu kagak kenapa-napa, diangkat kan gitu. Jadi jangan niat lirafil hadas. Jadi kalau ada orang yang sudah hadas sesudah terangkat, kemudian dia wudu niatnya lirafil hadas, maka wudunya jadi apa istilahnya, cuman basuh muka biasa doang. Tidak dapat kesunahan wudu. Karena kita mendapatkan sesuai dengan apa yang kita niatin. Ini Imam Jalaluddin As-Suyuti punya kitab namanya Imam Jalaluddin As-Suyuti. Ada namanya Imam Badruddin Az-Zarkashi punya kitab namanya Al-Mansur dalam Qawaid Ilmu Fikih. Beliau menjelaskan bab niat panjang banget, dari niat innamal a'malu binniat doang itu hadisnya segitu, pembahasannya panjang sampai ketemu kenapa ada niat nawaitu usama godin, kenapa ada niat usali, kenapa ada niat nawaitu ludu, ketemu di sini. Makanya kalau ada orang yang diajarin nawaitu wudu dibilang kagak ada hadisnya, ya emang benar kagak ada hadisnya. Cuman hadisnya itu innamal a'malu binniyat. Kenapa jadi nawaitu al-wudu? Makanya belajar. Kalau enggak belajar enggak ketemu. Jadi hadis innamal a'malu binniyat itu menetapkan kita, amal kita itu akan sesuai kita dapetin sesuai dengan apa yang kita niatin. Maka kalau kita niatinnya begitu, begitu yang kita dapat. Maka orang kalau enggak bisa bedain niat, dia akan mendapatkan nol dari ibadahnya. Karena niatnya yang salah. Niatnya yang salah. Wa inna malikul limri'in manawa, setiap orang akan dapat sesuai dengan apa yang dia niatin. Makanya permasalahan niat ini cukup panjang. Jadi pada intinya ada 3 tuh jenis niat. niat orang yang sehat, orang yang sudah berwudu, dan orang yang hadasnya terus-terusan keluar. Orang yang sehat niatnya li rafil hadas. Orang yang terus-terusan keluar hadasnya, maka niatnya listibahati sholat. Saya niat wudu biar boleh sholat lillahi ta'ala. Enggak pakai lillahi ta'ala juga enggak apa-apa. Jadi enggak pakai lillahi ta'ala juga enggak apa-apa. Karena ibadah itu sudah pasti lillahi ta'ala bagi seorang muslim. Termasuk sholat juga. Usolli fardu kagak mesti lillahi ta'ala ujungnya. Kan yang wajib cuman usolli fardu zuhri. Udah itu doang. Tiga doang yang wajib. Sama satu lagi kalau berjamaah. Imaman apa makmuman? Usolli fardu zuhri Allahu Akbar. Sah itu niatnya. Kalau sholat sendiri. Tapi kalau berjamaah. Usolli fardu zuhri makmuman Allahu Akbar. Kalau yang lengkapnya kan. Usolli fardu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adaan makmuman atau imaman lillahi lillahi ta'ala. Itu yang paling lengkap begitu. Agar kita mendapatkan sesuai dengan apa yang kita niatin gitu. Jadi niat itu nempel sama ibadah. Kalau enggak nempel sama ibadahnya namanya azam. Orang dari apa namanya, dan azam itu bukan bagian dari ibadah. Bukan, maksudnya bukan bagian dari, bukan bagian dari ibadah yang diazamin itu. Antara azam sama ibadah, orang boleh ngerjain banyak hal. Ini dari rumah nih ke masjid, mau ngapain ke masjid, kan mau sholat. Itu bukan niat, itu namanya azam. Dari berangkat dia ke rumah sampai ibadah sholat, dia boleh ngerokok apa enggak? Boleh. Ini lagi dari rumah ke masjid nih. Mau kemana ke masjid? Mau sholat. Itu niat apa azam? Azam. Kalau niat itu bagian dari ibadahnya. Orang kalau udah niat gak boleh batalin. Harus terus sampai beres. Tapi kalau azam itu bukan bagian dari ibadahnya tersebut. Jadi antara azam sama ibadah, orang boleh ngelakuin banyak hal. Dari mulai azam keluar rumah, dia boleh minum, dia boleh makan, dia boleh kongko, dia boleh ngerokok, dia boleh main game dulu kalau sempat begitu, nanggung kan ya. Tapi kalau niat, abis niat itu kagak boleh ngapa-ngapain, harus terusin ibadahnya. Jadi orang kalau udah niat itu udah masuk dari ibadah tersebut, maka tidak boleh dibatalkan kecuali ada pembatal yang betul-betul membatalkan ibadah tersebut. Itu bedanya azam sama apa namanya sama niat. Jadi kalau niat itu ada apa namanya nempel supaya benar-benar jatuh ibadah kita sesuai dengan apa yang dia niatin, maka niat sama ibadah harus nempel. Dan niat itu tempatnya di dalam hati. Apa yang diucapkan oleh mulut nawaitul wudu'a itu namanya at-talaffuzu bil manwi. Ngucapin apa yang diniatin. Boleh, boleh, enggak apa-apa. Karena kadang-kadang hati ini tidak bisa mantap untuk meniatkan sesuatu kecuali dibantu dengan lisan. Ini yang disebut oleh Imam Al-Juwayni, Imam Al-Haramain Al-Juwayni Nihayatul Matlam. Dia bilang pendapat Imam Syafi'i harus niat itu bareng sama ibadah. Tapi bagi sebahagian orang kan susah. Lagi takbir dia usoli susah. Lagi basuh muka dia nawai itu juga susah. Maka beliau ini salah satu ulama yang berbeda dengan Imam Syafi'i dalam masalah niat. Dan ini juga disebutkan oleh Imam Taqiyuddin Al-Hisni Kifayatul Akhir. Jadi sebelum ibadahnya boleh niat dulu, cuman antara niat sama ibadah enggak boleh misah langsung. Nawaitul wudu'a li rafil. Jadi nawaitul wudunya tuh tangan apa air udah di tangan. Biar enggak ada jeda. Nawaitul wudu'a li rafil hadasil askar fardillah ta'ala. Langsung begitu. Itu makai pendapatnya Imam Al-Juwayni sah. Tapi kalau memakai kebanyakan ulama Syafi'i kan harus bareng sama basuhan muka. Usolli sholat juga sama. Jadi dia usalli dulu usalli fardhu dzuhri arba'a rakaatin ma'muman lillahi ta'ala. Allah gitu langsung. Karena melihat kondisi banyak orang yang sulit untuk memantapkan niat sekaligus takbir. Sebagaimana juga banyak orang yang kesulitan kalau lagi basuh sambil niat. Maka niatnya di bar apa niatnya sebelum ibadah tapi tidak boleh ada jeda gitu. Jadi habis nawaitul wudu, enggak usah meriksa HP lagi, udah langsung gitu. Jangan berhenti pakai meriksa HP. HP-nya pas bunyi soal gitu. Itu yang pertama niat. Jadi niat ini apa namanya penting untuk membedakan antara ibadah dan kebiasaan atau kebiasaan atau ibadah dengan ibadah yang lain. Kemarin udah dicontohin tuh. Ada kebiasaan yang mirip dengan ibadah, salah satunya i'tikaf. Ini nongkrong di masjid, diam di masjid itu dikerjain banyak orang. Tapi ibadah juga ada yang kerjanya cuma nongkrong di masjid, namanya i'tikaf. Apa bedanya orang i'tikaf sama kalau siang banyak ojek online nongkrong di masjid siang-siang nyari angin? Bedanya apa? Kagak ada bedanya, sama-sama diem di masjid. Yang bedain niatnya. Jadi orang masuk masjid nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid madumtu fihi lillahi ta'ala. Diam. Jadi itu i'tikaf. Wah, orang ojek online masuk. Cuman enggak pakai niat, nyari angin dia. Kebetulan kipas angin ada di dekat orang yang lagi i'tikaf. Dideketin tuh gitu. Ojek ojek online kan emang orangnya kan ramah-ramah, doyan nyapa kan ya. Lagi duduk dia bilang, udah lama bang di masjid, baru dari mana ini ceritanya, habis ngobrol akhirnya dia tuh. Ngobrolnya bareng, nyendernya di tiang yang sama, dapat angin dari kipas angin yang sama, tapi pahalanya beda. Yang satu dapat pahala itikaf, yang satu lagi gak dapat pahala itikaf. Kenapa gak dapat pahala itikaf? Gak ada niatnya. Jadi tergantung dengan niat. Wasani yang kedua, rukun wudu yang kedua, ghuslul wajhi, yaitu membasuh wajah. Yang namanya ghusl itu kalau terjemah, saya enggak tahu terjemah Indonesia benar apa enggak, cuman saya terjemahinnya ghusl itu membasuh. Kalau terjemah bahasa Arab yang namanya ghusl itu sayalanul ma'i alal udhwi, mengalirnya air di atas anggota tubuh itu namanya ghusl. Yang kalau diterjemahin Indonesia, saya terjemahinnya membasuh. Jadi mengalirkan air. Maka karena mengalirkan air, air harus dialirin. Jadi gak bisa kalau kita wudu pakai tisu dibasahin itu gak bisa. Atau tisu basah, atau kain basah diteplok-teplok gak bisa. Karena itu tidak memenuhi kriteria yang namanya ghusl. Ghusl itu mengalirkan. Jadi harus ada aliran air yang ada di atas anggota tubuh. Beda dengan nanti kepala namanya al-mashu. Faksilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu, kata Allah, imsah. Imsah itu artinya imrarul yadil mablul. Menyapu tangan yang basah alal udwi, di atas anggota tubuh. Itu namanya mengusap kalau Indonesianya. Jadi kalau pala bukan digosel tapi di almashu. Almashu itu tangannya aja yang basah kemudian dipoles gitu. Atau enggak pakai tangan juga enggak apa-apa. Ada kain basah dipoles enggak apa-apa. Pakai daun basah dipoles juga enggak apa-apa. Itu namanya almashu. Tapi kalau wajah bahasanya ghusl. Ghusl itu dialirin gitu. Jadi jangan kemudian orang wudu pakai tisu basah begitu. Berarti kalau pala tisu basah bisa? Enggak bisa. Karena tisu basah kan airnya bukan air mutlak. Itu airnya air apa? Udah nyampur alkohol. Kalau tisu beneran kita basahin nah bisa tuh gitu. Cuman biasa kalau tisu basah air tisu biasa kita basahin jadi pecah kan dia. Jadi hancur. Yang ada pala kita bala ini apa namanya tisu semua. Ghuslul wajhi, ya. Jadi rukun yang kedua habis niat basuh muka Apa itu yang disebut muka? Ma baina manabiti sya'ri ra'sihi. Kalau panjangnya antara tempat tumbuh rambut, nih tempat tumbuh rambut dia, wa tahta muntaha lihyaihi, dan daripada ujung pertemuan dua tulang rahang, nih tulang rahang nih. Muntaha lihyaihi ini di sini dagu, kalau bahasa kita dagu. Pertemuan dua tulang rahang kan di sini nih. Maka panjangnya dari tempat tumbuh rambut sampai dagu. Ini kalau kita pencet keras nih mana namanya tulang. Berarti ini bagian yang wajib dibasuh. Jadi bukan cuma sampai sini, tapi ini juga nih, ini muntah alih ya, ini bagian yang wajib dibasuh. Wa ma ba, ini panjangnya. Kalau lebarnya wa ma baina udhunaihi, dan antara dua kuping. Jadi begitu tuh. Ah, maka ini nih biasanya orang punya rambut di sini nih. Apa kalau bahasa Indonesianya sini apa namanya bahasa Indonesia? Ah, enggak, ini kan kening nih, kening. Pelipis, pelipis. Ini di pelipis ini biasanya ada rambut nih. Kalau bahasa apa namanya bahasa fikihnya azaron. Azaron ini juga wajib dibasuh kalau ada rambutnya di sini nih. Kan biasa ada rambut sampai sini nih, gitu tuh. Nah, ini juga wajib dibasuh. Jadi apa namanya, ini jidat juga bagian dari wajah, maka wajib dibasuh. Jadi dari mulai tempat tumbuh rambut sampai dagu, kemudian kuping-kuping. Lalu bagaimana kalau orang yang rambutnya numbuhnya di belakang? Dari tempat tumbuh rambut sampai dagu, berarti basuhnya dari itu. Maksudnya tempat tumbuh rambut orang biasanya, begitu. Jadi biasanya tempat tumbuh rambut ya di sini walaupun dia rada botak begitu enggak apa-apa di sini. Jadi tempat tumbuh rambut biasa kebanyakan orang. Ini namanya apa? Iya, ini juga wajib dibasuh nih. Jadi kalau bahasa Arab ini namanya al-arid. Al-arid nih wajib dibasuh. Termasuk bulu-bulu yang ada di pipi. Jadi ini bukan jenggot nih, kalau di pipi bukan jenggot, namanya apa? Ini cambang nih, ini cambang. Ini yang di pipi bewong, itu juga wajib dibasuh. Kalau yang di bawah dagu namanya jenggot, gitu. Jadi kita jadi belajar bulu-buluan gitu. Nah, ini kumis wajib dibasuh. Biasanya kumis tuh punya sibal, kalau bahasa Arab sibal. Apa sih ini? Yang kayak tukul dulu apa namanya? Iya. Jadi dia kagak nempel di atas bibir, dia panjang begitu, melintir kayak kompeni. Nah, ini juga wajib dibasuh. Jadi kumisnya wajib dibasuh, ininya juga wajib dibasuh. Kemudian ini bewok wajib dibasuh. Jenggot gimana Ustaz? Jenggot kalau tebel cukup diusap. Ini habis basuh muka, jenggotnya kan tebel nih. Cukup tangan dibasahin kemudian dilap-lap gitu. Kalau jenggotnya tebel. Tapi kalau jenggotnya tipis kayak begini nih, ini juga wajib dibasuh yang ada di sini. Bedanya mana jenggot tebel sama jenggot tipis? jenggot tebel itu kata Imam Taqiyuddin Al-Hisni, apa namanya, toro basyaruhu indal muwajahah. Kalau ada orang lagi ngobrol, kelihatan kulit dalam jenggotnya, berarti jenggotnya tipis. Tapi kalau lagi ngobrol nih, face to face, adep-adepan, bagian kulit bagian dalam gak kelihatan, tuh berarti tebal. Gitu. Berarti orang kita nih kebanyakan jenggotnya tipis. Nah, karena orang kalau biarpun menjenggot, itu dalamnya kelihatan tuh. Berarti tipis. Kalau tipis wajib dibasuh. Jadi ada jenggot di sini nih, wajib diusrek-usrek sama air biar ngalir. Itu apa namanya wajah. Kemudian yang ketiga, ghusul yadaini ma'al mirfaqaini, basuh tangan sampai, bahasanya ma'a. Ma'a itu artinya bersama. Basuh tangan bersama siku-sikunya sekalian, bahasa kita begitu. Soalnya kalau kita buka Al-Quran surat Al-Ma'idah itu bahasanya bukan ma'a, bahasanya ila. faksilu wujuhakum wa aidiyakum ilal marafi. Kan begitu. Bahasanya ila. Kalau ila itu salah satu makna ila itu bisa jadi sikunya enggak wajib dibasuh. Karena salah satu makna ila itu ibtidaul ghayah namanya. Ada ila itu kan dalam bahasa Arab harfu jar. Harfu jar itu artinya ada yang ibtidaul. Jadi bahasanya gini. Kulis sama kata ila ro'siha. Makanlah ikan ini sampai palanya. Itu artinya sampai pala berarti palanya dimakan apa enggak? Nah gitu. Kalau pakai ila begitu artinya. Ada dua. Karena sampai itu bisa berarti tujuan bagian daripada maksud. Bisa jadi tujuan bukan maksudnya. Makanya kalimat Al-Quran ila itu diterjemahkan oleh ulama jadi ma'a. Artinya bersamaan sama siku-sikunya sekalian dibasuh. Berarti menyelisih Al-Quran. Bukan. Ini Nabi Muhammad yang menjelaskan. Karena sepanjang hayat Nabi Muhammad, kalau wudu, Nabi Muhammad gak pernah ninggalin sikunya. Selalu basuh sikunya. Bahkan Nabi Muhammad itu wudu sampai ini nih. Sampai setengah adud. Ini namanya bahasa Arab adud. Jadi kalau bahasa Arab nih, ini kalau Indonesianya apa ini? Dari siku ke sini. Kalau dari pergelangan sampai siku namanya apa? Nah, gak ada kan. Jadi kalau bahasa Arab, yadun ini dari ujung jari sampai pergelangan itu namanya yadun. Kalau dari pergelangan sampai siku namanya sa'id. Kalau dari siku sampai pundak itu namanya adud. Nabi Muhammad kalau wudu dari tangan sampai setengah adud. Selalu memasukkan siku ke dalam basuhan wudu. Gak pernah sekalipun ditinggal. Makanya ulama punya kesimpulan, oh berarti ila dalam Al-Quran itu maknanya ma'a, bersamaan. Bukan cuman sampai. Kalau sampai kan orang basuh sampai sini kan nyampe siku berarti. Sikunya gak kena tapi udah nyampe gitu. Makanya sikunya dibasuh sekalian untuk memenuhi standar sah wudu. Banyak nih anak-anak nih biasanya nih yang wudunya asal-asalan. Ya kalau anak TK sih biarin. Ini udah kelas 3 SD kan udah balik biasanya. Kelas 3 sama kelas 5 itu biasanya kan udah pada balik. Udah balik apa belum kelas 5? Ya 3 mah belum. Kelas 5 biasanya. Kelas 5 itu. Kelas 5 kan perempuannya udah rame di TikTok gitu. Yang joget-joget di TikTok kan emang anak kelas berapa tuh? Coba tanya deh. Udah kenal apa namanya? Udah kenal siapa yang lagi ngetren tuh? Bonge. Yang kayak begituan jadi terkenal. Orang siapa apa? Kan ya? Jadi kita kadang-kadang kesal gitu. Kita ngajarin anak-anak biar belajar yang rajin, ngaji yang rajin, sekolah yang rajin. Ada bonge kagak sekolah terkenal. Ya nih ya, jadi kan anak-anak mikir, wah udah dah gak usah sekolah dah. Nongkrong aja di duku atas. Gitu. Kita rada kesel. Jadi tangan sampai siku. Jadi siku juga wajib dibasuh. Yang keempat mashu syai'in min a. Yang keempat rabi'u mashu syai'in min ra'si, mengusap sebagian dari kepala. Jadi kepala itu yang diusap bukan semuanya, cukup sebagian aja. Cukup sebagian walau ba'du sya'ratin. Walaupun cuman sebahagian rambut au qadriha atau sekedar saja minal basharati daripada kulit kepalanya. Jadi enggak mesti semuanya. Wa syartur sya'ril mamsuhi, syarat rambut yang diusap itu alla yakhruj an haddi ra'si, rambutnya tidak keluar dari batasan kepala. Jadi maksudnya nih ada orang yang ngusap kepala cuman rambutnya doang, sah. Karena dia bagian di kepala. Cuman syaratnya rambut yang diusap itu rambut yang memang ada di kepala. Maka kalau ada orang rambutnya gondrong, rambutnya sampai kayak bonge kan gondrong tuh ya. Rambutnya kan gondrong, cuman diambil ujungnya doang. Jadi perempuan nih, rambutnya ujungnya diambil terus diusap. Nah, itu gak sah. Karena rambut yang diusap harus rambut yang nempel sama pala, sama kulit. Iya. Jadi kalau rambut yang ada di ujung ini, di ujung pundak ini kan gak nempel sama pala. Jadi gak sah kalau wudunya cuma ngusap apa namanya rambut. Jadi sebahagian kepala tuh bagian mana aja, depan boleh, kanan boleh, kiri boleh, belakang boleh juga gak apa-apa. Jadi kalau mau bikin ini iseng, kalau subuh pas depan, ntar zuhur sebelah kanan, asar usapnya kiri, gitu. Ntar maghrib tengah, gitu. Isya di belakang, gitu. Jadi sehari semua kepala kena usap sama dia. Tapi yang pasti bahwa kepala itu diusap, diusap itu tangannya aja yang basah, kagak mesti dibasuh, gak mesti diguyur. Ada orang wudhu, kepalanya sampai diguyur. Pas keluar tempat wudhu kayak iklan sampo. Wah, lepek itu kemana-mana. Jadi sholatnya gimana saat kalau lepek itu? Ya kagak apa-apa kan gitu. Cuman malaikat jadi kebecekan itu nulisnya. Jadi apa namanya, cukup diusap aja begitu. Tangan yang basah kemudian diusap. Emang sah-sah. Kata Al-Quran kan ini nanti diperdebatkan. Nanti ketemu ada orang yang rada beda. Dia bilang, Ustaz, saya ketemu teman saya katanya kepala mah diusap semuanya. Pendapat yang mengatakan kepala diusap semuanya, harus diusap semuanya, itu pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal. Mazhab Syafi'i juga bilang usap kepala semua, cuman usap kepala semua itu jatuhnya sunnah. Yang rukun cukup sebahagian aja. Kalau Imam Ahmad itu semuanya itu rukun. Kenapa Imam Ahmad bilangnya ini rukun? Karena teks Al-Qur'annya. Jadi teks Al-Qur'annya kan gini. Wamsahu biru'usikum. Usaplah bi. Bi ini kalimat bahasa Indonesia, kalimat reposisi. Di, ke, di atas, di bawah. Itu namanya reposisi. Bi itu kalimat reposisi. Artinya bukan makna kepala. Wamsahu bi ru'usikum, usaplah bi ru'usikum kepala. Artinya kalau bi-nya nih, kalau kita bi-nya hapus, dan itu gak boleh. Gak boleh kita ngapus ayat. Cuman seandainya bi-nya kehapus, itu kita sebut wamsahu ru'usakum, ayatnya beres. Ini gak perlu diperdebatkan. Karena maknanya jelas. Wamsahu bi ru'usikum, ada kalimat bi-nya nih. Kata Imam Ahmad, kalimat bi ini namanya mulghah. Tidak punya makna, tapi ini bagian daripada estetika Al-Quran. Jadi kalimat bi kita artinya kita enggak pakai, maka kalimat bi seakan-akan enggak ada. Jadi usaplah kepala kalian. Maka seluruh kepala wajib diusap. Karena kalimat bi ini kalimat estetik dalam Al-Quran yang maknanya diindahkan. Karena tidak apa namanya yang disebut dengan istilah ziyadah. Karena juga ada beberapa ayat Al-Quran yang kalimat bi-nya tuh kagak punya makna. Wa kafa billahi syahida. Itu bi-nya gak punya makna. Cukuplah Allah sebagai saksi. Wa kafallahu syahida, beres. Cuman Allah tambahin billahi syahida. Salah satu maknanya estetika dalam Al-Quran. Tapi kalau kata Imam Syafi'i, adanya tambahan bi di sebelum kalimat kepala itu punya makna yang berbeda. Itu maksudnya adalah bi itu menunjukkan lit tab'id. Salah satu makna kalimat bi secara bahasa itu lit tab'id, untuk menunjukkan sebahagiannya saja. Dan Imam Syafi'i itu Imam Syafi'i itu dalil bahasa. Jadi kalau kita pernah dengar Imam Al-Bukhari gitu ya. Ntar dulu, minum dulu nih. Jadi kan kalau kita dengar Imam Al-Bukhari, orang kalau udah dengar hadis ini disahihkan oleh Imam Al-Bukhari, hadisnya diterima. Nah, secara dalam ilmu bahasa Arab, perkataan Imam Syafi'i itu jadi dalil bahasa. Jadi Imam Syafi'i itu bukan cuman ahli dari fikih, tapi juga beliau ahli bahasa. Jadi fatwanya Imam Syafi'i terhadap bahasa Arab itu jadi dalil pegangan para ahli-ahli bahasa. Jadi ucapannya tuh jadi pegangan, itu Imam Syafi'i. Dan Imam Syafi'i ngomentarin ini sesuai dengan bahasa nih. Maka kalau kata ulama, ini pendapat Syafi'i ini lebih keren. Lebih keren karena Imam Syafi'i yang pakai dalil bahasanya, begitu. Jadi kalimat bi ini artinya sebahagian, begitu. Tapi kalau mau usap semua boleh, boleh enggak apa-apa, malah hukumnya sunnah. Cuman kalau diusap sebahagian aja itu sudah cukup. Itu namanya mas'u syai'in minar ra'si. Tanggung nih. Yang kelima wal khamisu yang kelima ghuslur rijlaini ma'al ka'baini. Yang kelima membasuh. Nah, kalimatnya ghusl lagi membasuh. Jadi air dialirin, membasuh kaki ma'al ka'baini bersamaan dengan mata kakinya. Di Al-Qur'an juga sama tuh, di Al-Qur'an kalimatnya ilal ka'baini, sampai mata kaki. Cuman sampai mata kaki ini kan punya arti yang ambigu, bisa sampai beneran ke mata kaki atau enggak sampai mata kaki. Maka kalimat ulama diartikan ila itu artinya ma'al. Kenapa diartikan ma'a? Karena Nabi Muhammad SAW sendiri kalau wudu itu selalu sampai betis. Tidak pernah ada bagian mata kaki yang enggak pernah dibasuh, selalu dibasuh. Maka teks Al-Qur'an yang namanya ilal ka'baini diartikan jadi ma'al ka'baini. Gitu. Itu pentingnya belajar apa namanya hukum Islam dari kitab fikih. Karena kalau dari Al-Quran doang kan rada ribet itu. Ya dari Al-Quran doang rada ribet. Jadi dia bilang apa namanya, idza kumtum ila sholati faksilu wujuhankum. Di Al-Quran kagak ada niat Ustaz. Di Al-Quran gak ada niat. Yang ada Al-Quran tuh bilang langsung basuh muka. Ada gak yang bilang wudhu gak perlu pakai niat? Banyak anak sekarang begitu. Yang sok-sokan buka Al-Quran, makai terjemah begitu. Dikira ulama kagak pada ngerti Al-Quran. Gitu. Kalau seandainya Al-Quran bisa dipahami hanya dengan terjemahan saja, tentu orang Arab tuh jadi ulama semua tuh. Kan iya? Bahasa Al-Quran kan bahasa Arab. Orang Arab jadi ulama semua apa enggak? Nah, iya harusnya iya. Cuman kan jadi ulama enggak. Orang Arab ada yang PA juga sama kayak kita. Iya. Coba dah, lagi iseng nih, lagi umroh iseng, main ke tukang onta atau yang jualan di pinggir jalan, tanya rukun Islam ada berapa. Banyak juga yang kagak tahu. Sama kayak anak-anak di duku atas gitu tuh. Rukun Islam kagak tahu gitu. Jadi kalau seandainya Al-Qur'an bisa dipahami hanya dengan terjemah saja, tentu orang Arab jadi ulama semua. Tapi kan enggak jadi ulama semua. Padahal orang Arab tuh udah pasti mancung tuh. Kan iya udah pasti mancung. Udah kalau orang Arab tuh pakai gamis. Jangan ke masjid. Dia nyanyi aja, konser aja pakai gamis. Gitu. Itu yang kalau di sini dicium tangan bolak-balik gitu. Jadi di sana lagi nyanyi dia tuh pakai gamis. Nonton stadion dia. Nonton bola stadion pakai gamis. Gitu. Jadi enggak mesti kalau apa namanya ada terjemahan Ustaz gampang. Jangan begitu. Jadi yang kaki sampai mata kaki. Nah, kenapa disebut mata kaki? Karena ada sebahagian orang, ini kelompok Syiah Rafidhah mengatakan kaki itu dibasuh sampai punggung kaki. Jadi kalimat Al-Qur'an ufasilu wujuhakum aydukum lil muraqfi wa amsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'baini, kaki sampai ka'baini. Ka'ab itu diartikan sebagai punggung kaki. Jadi kalau ada pernah dengar ada orang yang kaki itu enggak usah sampai mata kaki, cuman sampai punggung kaki. Itu orang Syiah begitu tuh. Jadi Syiah Rafidhah wudunya itu sampai punggung kaki. Nah, orang Ahlu Sunnah enggak. Ahlu Sunnah ka'baini dalam Al-Qur'an itu artinya dua mata kaki. Setiap kaki punya dua. Kalau punggung kaki, tahu gak punggung kaki nih? Ya, sebelah sini nih. Ini punggung kaki yang ini namanya punggung. Ya. Setiap kaki cuman punya satu. Nah, itu pendapatnya Syiah Rafidhah begitu. Watar yang keenam adalah tertib. Yang keenam adalah tertib, maksudnya sesuai dengan urutan. Jadi urutannya muka dulu, tangan dulu, kepala baru kaki. Maka kalau ada orang wudunya tidak sesuai dengan urutan, maka wudunya tidak sah. Kayak orang wudu di kolam berenang misalnya. Iya. Dia apa namanya ngambil papan yang 2 meter sambil loncat, nawaitu wudu jubur. Wah, gitu. Wudunya sah apa enggak? Kagak, karena enggak ada tertib. Jadi wudu harus tertib, muka dulu, tangan dulu, kepala dulu, baru kaki begitu. Nah, termasuk kalau ada anggota tubuh yang kagak bisa kena air. Ini ada orang wudu, cuman tangannya diperban nih, karena ada luka. Jadi orang yang tangannya diperban, tangannya aja yang gak kena air, tapi yang lain mah harus kena air semua. Maka tangan kanan ini kan gantinya pakai tayamum, ntar kapan waktu lebih jelas. Tapi ini gambaran aja, ada orang tangannya diperban, jadi wudunya sesuai urutan. Jadi muka dulu, abis muka kan jatuhnya tangan nih. Karena tangannya diperban, maka dia tayamum sebagai ganti tangan kanan. Habis itu tangan kiri. Habis tangan kiri, kemudian pala berkaki. Jadi tayamumnya jangan di duluan, jangan di belakangan. Sesuai dengan tayamum mengganti yang mana. Tayamum mengganti pala, berarti pas posisi pala. Habis tangan, tayamum. Begitu. Nanti kapan waktu kita bahas terbab, apa namanya, bab tayamum, termasuk wudunya orang yang pakai perban. Ini tanggung satu lagi. Faslun an-niyatu, niat itu qasdu syai'i muqtaranan bi fi'lihi. Niat itu adalah menyengaja melakukan sesuatu, muqtaranan bi fi'lihi, wa mahalluhal qalbu, tempatnya di dalam hati, wa talaffuzu biha sunnatun, melafadzkannya adalah sunnah. Jadi melafadzkan niat itu hukumnya sunnah. Liyu'awina lisanul qalba, supaya lisan ini membantu hati. Wa waqtuha, dan waktu niat kapan? Inda ghasli awwali juz'in minal wajhi, yaitu ketika pertama kali membasuh bagian kepala. Jadi bagian kepala manapun yang duluin itu berbarengan dengan niat. Tadi kita sudah sampaikan. Jadi memang ini pendapat mazhab, tapi di dalam mazhab Syafi'i sendiri ada ulama yang menyelisih pendapat ini melihat kondisi masyarakat yang memang rada susah. Kalau sekalian takbir sekali niat, sekalian wudu sekalian niat. Salah satu ulama yang bilang itu adalah Imam Al-Juwayni, Abul Ma'ali Al-Juwayni, Imam Haramain. Beliau punya kitab Nihayatul Matlab. Beliau mengatakan bahwa bolehnya orang niat sebelum ibadah, cuman kagak boleh ada jedanya. Jadi nawaitu sambil ngebantu lisan, nawaitu wudu'a langsung, usalli fardhu langsung takbir. Jadi tidak boleh ada jeda. Kemudian wa tartibu, yang namanya tertib, alla yuqaddima udwan ala udwin, tidak boleh mendahulukan satu anggota tubuh daripada anggota tubuh lain yang tidak sesuai dengan urutannya. Jadi harus sesuai dengan urutan. Orang kalau wudu udah begini aja nih, empat anggota tubuh, muka, tangan, pala, kaki, wudunya selesai. Wudunya sah. Cuman sekali doang, sekali sah. Dua kali bagus. Tiga kali afdol. Empat kali makruh. Jadi sekali sah, dua kali bagus, tiga kali afdol, empat kali makruh. Basuhan keempat. Maka basuhan pertama sudah cukup. Begitu. Lagi kita lagi, termasuk kalau lagi di, apa namanya, di mana, di kereta, di pesawat. Jadi gak perlu nyari air banyak-banyak. Cukup untuk empat anggota tubuh ini aja. Pakai botol segini kan cukup. Kalau saya itu pakai botol semprotan, tahu gak botol spray? Yang buat mandiin burung. Man kegedean itu mah. Cari yang rada kecilan gitu. Jadi masukin air bersih ke botol, air mutlak, kemudian taruh di motor, taruh di mobil. Ntar kapan waktu, datang waktu sholat. Saya tuh kalau jalan kemana-mana bawa mobil tuh paling sering sholat di pinggir mobil daripada di musholahnya. Soalnya kalau jalan jauh, biasanya anak-anak tuh tidur di mobil. Jadi kalau sayanya ninggalin ke musholah, oh takutnya dia bangun kagak ada bapaknya, kan bingung juga gitu. Jadi saya biasa sholat di samping mobil. Jadi di mobil tuh sejadahnya ada, mukenanya ada. Tuh perempuan yang rada susah kalau sholat di jalanan kan alasannya gitu salah satunya, nggak ada mukena Ustaz kan gitu. Padahal sholat mukena mau kagak kan wajib kan gitu. Mukena mau kagak tetap wajib. Yang wajib kan nutup aurat kan ya. Jadi ada mukenanya, ada sejadahnya, ada semprotan. Nah semprotannya gimana Ustaz? Yang empat aja. Jadi pas datang waktu sholat nih semprot dah. Maka muka kan dibasuh Ustaz. Emang disemprot bisa? Bisa disemprot yang rada banyak kan. Nanti kan airnya mengalir. Itu kan butiran-butiran itu tuh pecah tuh mengalir. Itu sudah cukup untuk mana ghusl. Jadi semprotnya rada banyak kan kalau yang muka. Tangan juga sama disemprot, ngalir, diratain. Kalau kepala cukup tangan kita disemprot, kita usap. Kaki juga sama. Itu lebih mudah. Ya orang kalau mau nyari musola sih gak apa-apa. Kan ada orang yang kayak gitu ya. Emang gak usah ribet lah pakai botol-botol. Nyari aja. Ada orang yang nyantai aja gitu. Datang waktu sholat sambil ngerokok gitu. Nongkrong. Ada air wudu? Gak ada. Nyantai gitu. Nyantai kan ada orang gitu tuh. Mana orang kayak gitu dapat aja air biasanya gitu. Jadi kalau susah begitu pakai botol spray atau pakai botol aqua aja enggak apa-apa. Main di apa namanya tuang-tuangan. Jadi kalau berdua sama adik ya tuang adik nuangin abangnya, abang nuangin adiknya. Atau istri main tuang-tuangan aja enggak apa-apa. Gitu. Jadi untuk memudahkan biar sholat itu bisa di mana. Jadi jangan dianggap kalau wudu itu harus airnya banyak. Yang penting cukup buat empat ini, muka, tangan, kepala, kaki. Kalau ini cukup wudunya sah. Jadi jangan anggap kalau wudu itu harus pakai air yang banyak-banyak, enggak. Yang penting airnya bersih begitu. Yang penting airnya bersih. Kalau pakai air aqua ini boleh Ustaz? Saya sih bilangnya kagak ya. Gitu. Makanya bawa air dari rumah, air sumur. Kalau air ini sih saya bilang enggak, karena airnya udah kecampur nih, udah bukan air mutlak lagi. Ini kecampur ya macam-macam dah namanya pabrik kan begitu. Namanya pabrik gitu. Cuman kalau kita lagi di tempat yang betul-betul kagak ada air, airnya cuman ada air ini, wudu dah pakai air aqua. Cuman nanti habis sholat, beres sholat, datang ke tempat yang ada air wudu benar, sholat yang tadi diulangin. Ini namanya sholat lihormatil waqti begitu. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita lanjut di pertemuan akan datang. Ada tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ustaz Ahmad Zarkasi yang telah memberikan paparan ilmunya kepada kita ya tentang wudu. Mudah-mudahan kita yang wudunya masih belentong ya, termasuk saya, mudah-mudahan mulai hari ini kita bisa koreksi lagi ya, biar lebih benar lagi wudu kita. Untuk pertanyaan silakan, barangkali kalau ada yang ingin bertanya, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau memang tidak ada yang bertanya berarti sudah paham semua ya. Oh ada. Nah, ini dulu depan dulu nih. Ada dua set. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, saya menanya yang mengenai membasuh kaki. Kalau membasuh kaki itu kan basuh namanya kan tadi pegang Pak Ustaz. Kalau di keran itu diguyur aja kakinya enggak dipegang sah enggak begitu? Itu aja pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada bahasanya namanya ad-dalku. Ad-dalk itu apa namanya meratakan air dengan tangan sambil diratain. Jadi dipijit-pijit. Itu dalam mazhab Syafi'i membasuh beserta pakai tangan itu bukan kewajiban. Bukan keharusan. Yang harus itu airnya terbasuh rata. Jadi kalaupun kagak dipijit pakai tangan, kalau airnya kerannya sudah rada kenceng, lalu airnya merata ke sela-sela anggota tubuh, itu sudah sah. Tapi kalau air kerannya kecil, itu kan biasanya larinya juga kagak jauh tuh, gitu. Maka kalau gitu berarti wajib pakai tangan diratain. Jadi tangan ini kewajibannya kondisional. Kalau sudah cukup diguyur itu sudah cukup rata, maka tidak ada kewajiban pakai tangan. Memang aslinya enggak ada kewajiban pakai tangan, aslinya itu yang penting airnya rata. Tapi kalau airnya memang kecil, atau karena tadi jumlah airnya kurang banyak, perlu diratakan dengan air, maka tangan itu menjadi wajib itu. Jadi wajib sebagai bagian bentuk meratakan air ke anggota tubuh yang wajib dibasuh. Jadi kalau ada orang wudu cuman kakinya dikeprek-keprek itu doang tuh, itu sah kalau air wudunya lumayan kencang, jadi rata kan begitu. Tapi kalau air wudunya cuman kecil gitu dikeprek-keprek kan enggak aja gitu. Maka harus diratakan dengan air begitu. Dengan air, dengan apa namanya, dengan tangan. Oke. Okay? Ada lagi, Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke pasar Kojak beli celana, beli kain di Keramat Jati. Emang sengaja saya banyak bertanya biar jamaah yang lain pada mengerti. Hingga ada yang mau nanya, jamaah udah ngerti semua berarti. Pertanyaan saya ini tentang wudu, Ustaz. Jadi umpamanya nih, ada semisal kita sudah dengar apa namanya itu tarhim di Masjid Taufiqur Rahman, lalu kita bangun dan kita ingin sholat berjamaah di masjid, lalu kita wudu. Setelah kita wudu, pas giliran basuh kaki kanan airnya tinggal dikit, pas giliran kaki kiri enggak kebagian. Ya jadi tinggal kaki kiri doang ini. Jadi mau gak mau kita langsung ke masjid, pas kita mau wudhu, mau disempurnain, imam sudah takbiratul ihram, udah Allahu Akbar. Jadi kita pengen supaya keburu rakaat pertama, gak kepengen masbuk, jadi cuman kaki kiri doang kita basuh. Iya. Pertanyaan saya, apakah boleh yang demikian? Demikian pertanyaan saya, Ustaz. Atas perhatiannya, kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu namanya muwalat. Muwalat itu bersambung antara anggota tubuh satu dengan yang lain. Jadi anggota tubuh sebelumnya belum basah, udah basuh lagi anggota tubuh selanjutnya. Nah yang namanya muwalat itu hukumnya sunnah, kagak wajib. Jadi ada orang wudu di rumah nyisain kaki, nyisain kakinya sengaja juga boleh. Kalau tadi kan nyisainnya kagak sengaja tuh, nyisainnya kagak sengaja sambil panik juga itu dia. Itu ntar pulang diomelin bini biasanya tuh. Air dihabisin buat dia doang kan gitu. Bininya belum. Jadi kalau ada orang yang nyisain, berarti kan dia memisahkan jeda antara kepala dengan kaki, jedanya lama tuh. Itu hukum wudunya sah, karena tidak ada kewajiban harus bersambung wudu itu. Cuman syaratnya, di antara jeda itu tidak boleh ada pembatal wudu. Artinya ketika udah nyisain kaki, dia jalan ke masjid, ya dia gak boleh kentut, dia gak boleh nyentuh perempuan yang bukan mahram, dia gak boleh megang kemaluan yang bikin wudunya batal. Jadi itu namanya muwalat, bersambung antara anggota tubuh ke tubuh yang lain, itu hukumnya sunnah. Dan itu kalau kita baca riwayatnya, sahabat Nabi banyak yang begitu modelnya. Jadi wudu di rumah, kemudian nyisain kaki gitu. Berarti kalau di rumah kaki kanan udah, tinggal kaki kiri, tinggal kaki kiri gitu. Kalau kaki kanan kaki kiri belum, berarti dua-duanya gitu. Jadi pokoknya memisahkan antara satu anggota ke anggota dengan jeda yang lama itu tidak ada masalah. Bahkan sampai kering itu enggak ada masalah. Yang penting tidak ada pembatal di antara itu semua. Jadi wudu cuman di rumah sampai nyisain kaki, kakinya di masjid, itu sah-sah saja begitu. Oke. Kita baca surat Al-Fatihah. Satu lagi. Ini di luar tema. Bagaimana hukumnya orang yang tidak mau bermadzhab, dan bagaimana juga dengan orang yang mengambil hukum dari banyak madzhab? Ini di luar tema. Pertanyaannya panjang ini. Orang yang tidak mau bermadzhab secara tidak sadar, orang itu tidak mungkin tidak bermadzhab. Gimana enggak mungkin enggak bermadzhab? Karena setiap ibadah yang dia kerjakan itu kan dia nanya dulu tuh. Dia belajar dari mana sholat begitu, dari ustadz. Ustadznya dari mana? Ya dari gurunya. Jadi belajar kepada guru, walaupun orang nyebutnya kagak make mazhab, itu sejatinya dia bermazhab. Mazhabnya siapa? Ya mazhabnya gurunya. Kebetulan gurunya buka kitab Syafi'i, maka dia itu tidak sadar sedang bermazhab Syafi'i. Jadi kalau dikatakan mungkin gak orang tidak bermazhab, gak mungkin. Karena semua masalah ibadah dalam Al-Quran dan hadis udah beres, diberesin sama ulama mazhab. Jadi pendapat yang kita terima amalin sekarang itu pendapat mazhab. Begitu. Cuman kadang-kadang ustadz ngajarnya kagak nyebutin nih mazhab Syafi'i. Cuman ngajarin aja kayak orang kota di Jakarta itu. Itu kan ngajinya kan begitu. Tanpa nyebutin mazhab. Tapi sejatinya pendapat yang dipakai itu pendapat mazhab. Begitu. Lalu boleh gak kalau orang campur-campur mazhab? Pertama, orang gak mungkin campur-campur mazhab karena dia gak tahu mazhab ini, mazhab itu, gak mungkin. Karena dia gak tahu. Ini mazhab begini apa, mazhab. Karena dia gak tahu. Yang paling mungkin itu orang ngikutin gurunya. Dan mungkin gurunya, kadang guru itu ngasih fatwa, ngasih pendapat yang kadang-kadang tidak sesuai dengan mazhab kebanyakan orang melihat maslahat yang terjadi di depan muka dia. Gitu. Artinya emang boleh kalau orang mengamalkan ini pendapat mazhab satu? Boleh, karena tidak ada perintah dari Al-Quran untuk mengikuti satu orang tertentu. Perintahnya ngikutin Al-Quran dan Sunnah. Tapi pendapat yang masyhur di kita ini yang sudah nyampe ke kita, rasa-rasanya sih kagak ada yang beda dari Syafi'i gitu. Jadi maksud saya gak mungkin tuh begitu. Karena akses belajar orang terhadap mazhab yang berbeda-beda tuh gak ada, susah. Dia mau lari kemana, ujung-ujungnya ustadznya jawabnya pakai Syafi'i juga. Walaupun kagak nyebutin mazhab Syafi'i. Tapi bukan berarti gak boleh pakai mazhab yang berbeda. Kadang ada kondisi yang ulama itu kalau pakai pendapat mazhabnya sendiri itu rada susah diamalin. Makanya pakai pendapat yang berbeda. Imam Nawawi dalam Nihayatuz Zain, Imam Nawawi Banten, itu pas bab zakat dia ngomong. Ini dalam masalah zakat ada 3 pendapat Syafi'i yang rada enggak mungkin kita amalin. Ada 3 pendapatnya. Yaitu kewajiban meratakan zakat ke seluruh mustahik itu gak mungkin tuh. Jadi kalau kita nih mau bayar zakat nih, kita punya duit 100 juta, zakatnya 2,5%, 2.500.000. Itu kalau pakai Syafi'i benar-benar, itu 2.500.000 kudu dibagi 8 tuh. 8 mustahik. Kira-kira bisa apa enggak? Terus 8 orang itu, setiap satu golongan, dari 8 itu, setiap satu golongan minimal 3 orang. Itu kan repot itu. Menduju 500 bagi 8. 8 kali 3. Ada 24. 24, 7.500. Cepet-cepet doang air. Betul mah bukan? Kan rada susah tuh. Ini contoh yang paling sederhana. Jumatan versi mazhab Syafi'i. Itu kan Jumatan satu kampung harus satu. Ya 40 terus satu kampung harus satu doang. Gak boleh ada Jumatan yang lain. Dan 40 yang disebut 40 itu 40 mutawatin. Tahu gak mutawatin? Orang asli situ. Orang yang musim panas, musim apapun emang dia tinggal di situ. Kayak orang kerja kan Senin sampai Jumat di sini, terus Sabtu Minggu dia pulang. Itu 40 mutawatin kan juga susah nyarinya sekarang. Orang banyakkan kontrakan sekarang. Ngontrakan kan bukan mutawatin itu. Yang mutawatin itu yang emang lahir di situ. Itu kan rada repot tuh nyari 40. Kalau kita pakai syarat ini udahlah gak usah Jumatan dah. 40 mutawatinnya kagak ada kan repot itu. Kan iya. Udah gitu satu kampung satu Jumatan. Jadi kalau di sebelah sana ada Jumatan, masih jaraknya, masih jarak satu kampung, satu kampung, satu desa begitu, itu kan kagak sah itu salah satunya. Nah, makanya kan begitu. Jadi apa namanya, kita tidak diperintah untuk ngikutin satu mazhab, tapi kita tidak mungkin keluar dari satu mazhab karena kita tinggal di Indonesia yang sudah umumnya Syafi'i gitu. Jadi kemanapun kita ambil fatwa itu mayoritas kebanyakan Syafi'i. Kalaupun ada pendapat yang keluar Syafi'i, itu difatwakan oleh ulama karena melihat kondisi perkembangan zaman yang sulit untuk mengamalkan satu mazhab. Dan kita memang tidak mungkin tidak bermazhab. Kita pasti ngikutin pendapat mazhab walaupun kita enggak, kadang kagak sadar. Dan emang orang awam sih kagak butuh apa namanya penjelasan ini mazhab ini sebenarnya. Karena mazhab ini kan metodologi sejatinya, bukan buah fikihnya. Tapi mazhab itu lebih kepada metodologi. Maka mazhab itu lebih identik disematkan kepada ulama-ulama mustahid, level mustahid mazhab itu. Gitu. Kagak paham kan? Aduh, emang susah. Emang susah ngomongin mazhab. Pada intinya pendapat ibadah yang kita amalin zaman sekarang ini, itu pendapat yang sudah diverifikasi oleh ulama madhab di setiap zamannya. Jadi pendapat ini cakep, insya Allah tidak keluar dari Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Kita baca Al-Fatihah, mudah-mudahan orang tua kita, guru-guru kita yang sedang dalam keadaan sakit diberi kesembuhan oleh Allah, yang sedang kekurangan diberikan kecukupan, yang sedang dalam kesusahan diberi jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما نافعا وارزقنا فهما صحيحا في الدين يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعد هذا تفرقا معصوما. آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah, dengan ditutup doa maka berakhir ta'lim kita pada pagi hari ini.